Matius pasal 10. Tempo itu, naratam anak guru Yesus rijaina, numpekutana ia. Guru, sema tomeliung galanga katuvuna riara paparentanu ala talabane pia? Nangepe itu, Yesus numpokio sambanganang gedi, pada nipopekang gore narita tongo anak guruna, pada niulina kaira. Aku mpumpuu notesa kakomi. Ane komi da amajea, boma jadi nasimbayu evangana ngedi ei. Komi da ama mala majadi todea rara puparenta nu ala tala. Jadi tau to mumpakai derarana, pada majadi evangana ngedi ei. Ia mo to meliu ngalanga katubu na rara puparenta nu ala tala. Pada isema-sema mantarima samba angana ngedi eva ei. Sabana ia nantuki aku, ia bou mantarima aku. Tapi isema-sema membabakiu samba anganan gedi, sampai ia mobia silaka, na belopa ane saungu batu bete rasoo ritambolona, pada ia rata jaka riarantasi to nandalana. Nandasa mo tau-tau ri dunia, sabana nadea mo to nampakan nabu ira riara silaka. Kana Maria to manabu riara silaka, tapi mandasam puu mo tau to mempakan nabu ira. Jadi ane palemu, atau kadamu manggeni komi mevia silaka, agina pale atau kadamu itu ratompo pada rata jiaka. Nabelo pakomi mesua matuvu mabelo riara suruga, ante pale barakada mapudu ivetu, pada rata jiaka riara apu tona jela sampai rikasae saena, ante palemu bokadamu magana. Pada ane matamu manggeni komi mevia silaka, agina rasui tajaka ongu matamu. Na belo pa komi mesua matuvu ma belo riara suruga, ante mo mata sabinga, pada rata jaka riara apu naraka, ante mata to maganana. Jadi paka belo-belo, ne eman jauru nganang gedi evangana ei. Sabana kuuli ka komi, malaika-malaika to nombajagai ira, bate-bate naria ringayo uma kuri suruga. Pada aku ananu manusia, narata ri dunia, ala mumpaka salama tau-tau tona tontona. Rapana Maria samba tau numpa tuvu bimba, satu onguna, pada naria saungu bimba na tonto, nua para poviana, ivenu pembaratamu, na tantu mo ia kana mumpalasi bimbana, siong pulu bosa sio etu ribuluna, pada malau mangelo bimbana saungu tona tonto etu. Para saya mo aku, ane raratana bali bimba etu, meliungga damba rarana manggita saungu bimba etu, pada manggita siompulu bosa sio bimba, to da ana tonto. Ivetu vou umakomi risuruga, da ama dota sambaang garita tongo nganang gedi ei, malipo pumpara sayana. Ane Maria sampe subuhmu mo via sala rijaimu, kalau komi rijaina, pada tesa mo pakanoto ka ia salana, kabia mo etu ngalino, aga komi rombaa. Ane ia mantarima pantesamu, kasintubungum ante ia kana mabelo bali. Tapi ane ia da amadota mantarima pantesamu, kenivo umo sambaa atau rombaa roamu, majadi sabi pantesamu ante ia. Saba nariara buku nagasa, naria nitulisi ivei. Ane Maria tau ni pangadu, kana Maria rombaa atau tolumbaa sabi motesa mumpaka noto kasalana. Ane ia da amadota mantarima pantesa ira, keni mo ia ringayon todea topum para saya. Pade ane ia da amadota mantarima tesa belong garijai todea itu, ia kanara reke komi na simbayu, eva tau da anon sinjani ante alatala, bo tau-tau topum perapi balasite tona jaana. Aku mpumpu uno tesa ka komi, nuapa to nitagi komi ri dunia ei, etu nitagi bo uri suruga. Pada nuapa to nipaloga komi ri dunia ei, nipaloga bou ri suruga. Pada kuuli bou ka komi, ane Maria rombaa komi ri dunia ei, mosa ngurara mosa mbaya merapi sangele, posa mbaya komi etu kana ropoyo umakuri suruga. Sabana riumba-umba tau no si romu riara sangaku, nau aga rombaa atau tolumbaa, aku mboto naria risetu no sangganing-gani ante ira. Naupu itu, naratamu i Petrus nompekutana Yesus. Pue, ane Maria sampe subuku, mo biasa lari jaiku, sampe sakuyanggani aku kana momba ampung ia. Bala sampe pitunggani? Nesonomu Yesus. Da aga pitunggani, tapi sampe nuatunggani. Sabana pue alatara na simbayu eva magau riarapurapa ei. Naria samba amagau tomadota mumparesa inda-inda nubatuana. Tempo ia nompamula nomparesa inda ira, naria samba abatua niposintingayo ante ia, tono inda juta-juta rupiah. Tapi batua etu daa nompakule mombabayari inda na etu. Jadi nanguli mo magau. Ana ivetu, pobalu mo batua etu mpasangganinggani ante rongona, ana-anana, bo pura-pura mbarambara riaranjapona, rapo mbabayari inda na rijaiku etu. Nangepe etu neka dedemo batua etu ringayo magau, nerapi antempu-mpu urarana. Magau, posabaran tani moruru jaiku. Pura-pura indaku etu kana kubayarin pakaupu. Nangepe etu, nasi mo mata magau nanggita batua na etu. Jadi nikabasaka na batua etu, pada inda na etu nipakaupu namo. Tempo batua etu nesubu risabalikuna, iano sintomu anteruana, tonoenda rijaina barasakuya atun jobu rupiah. Nisoko na tambolo ruana etu, pada nikojena antena nguli, bayari pura mo inda murijaiku. Pada neka dede mo ruana etu ringayona, nerapi antempu umpu urarana, posabaran tani moruru vega. Indaku pura-pura etu kana kubayarin pakaupu. Tapi batua etu, da amadota mantarima pomperapi ruana etu. Ia agana lau nomba suaraka ruana, riara tarunggu, sampe pura-pura indana etu rabayari nampak kaupu. Tempo batua-batuan tanina, nanggita nuapa tonipo via batua etu karuana, nasusampu umo rara ira. Jadi nalau mo iram pakarijai magau, nante saka ia po kenggu batuana panea. Sangga nangepe tesa etu, magau nompo kio batua tonaja apo via na etu pada nyulina. Iko samba batua tonaja ampuu. Pura-pura indamu tonade ampuu etu, nipakopuku mo, sabana iko nerapiri jaiku. Nokuya iko daan nasi matamu nanggita ruamu, nasimbayu eva aku nasi mataku nanggita iko, jadi nabili simpuu rara magau rijai batua na etu. Nivaina batua etu katope boba riara tarunggu, sampe ia membabayari mpakopu pura-pura indana. Yesus nompakopu tesana, ante nanguri. Ibetu vou umakuri suruga, mompo via kakomi, ane komi da amumba ampungi sampe subumu, antempu umpu raramu.